WhatsApp. Betul kok kono loh. Sepi tapi iki ngene iki. Ngejes iki, Hep. Enggak mau aku jes, aku maunya. Sumpah ngejes iki enak. Ngejes enak. Tapi sepi. Terus piye terus? Tak celokne bestiku ya. Endi? Besti. Nah, manis-manis bestiku. Oh iya. Ini ada Mas Darto dan Ardi. Betul. One, two, three, go! Terlalu sayang, anti rakoso dilarang.